di berbagai bidang, perselisihan demi perselisihan ditampilkan dengan sengaja di hadapan masyarakat, didengar dan dilihat. Potensi-potensi yang dapat mengganggu keamanan negeri yang dimunculkan oleh beberapa pihak terus berjalan dan rasanya sulit dihentikan. Tentu kita umat Islam Indonesia secara umum yang mengerti dan cinta terhadap negeri ini, yang merasa sedih ketika negeri ini dirongrong oleh berbagai potensi yang membahayakan, pasti dia akan peduli untuk membantu secara bersama-sama mencarikan jalan keluar. Dan semua kita yakin bahwa jalan keluar dan solusi itu tidak mungkin kita raih tanpa adanya pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui dan semua kita yakin bahwa pertolongan Allah kepada hambanya hanya akan diraih melalui jalan ketakwaan. Ketakwaan dalam bentuk menjalankan syariatnya, menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan sunnah Nabinya dalam semua lini kehidupan, menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya dalam berbagai kehidupan kita, dan meninggalkan larangan-larangan Allah serta Rasulnya dalam seluruh aspek kehidupan. Itu namanya takwa, yang dilakukan dengan mengharap ridha Allah, mengharapkan ampunannya, mengharapkan surganya. Tanpa itu semua, dapat dipastikan kita tidak akan sampai kepada solusi. Kita tidak sampai kepada jalan keluar. Walaupun sebagian pihak menilai bahwa solusi itu sudah ada, namun kenyataannya semua itu semu dan fata morgana, yang kalau kita datangi fata morgana tersebut yang dari kejauhan nampak sebagai air yang menyejukkan, ternyata ketika didatangi dan didekati, kita mendapatkan sesuatu yang kosong, tidak berarti. Bukannya hilang rasa haus, tetapi semakin haus dan letih. Kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a. Solusi yang semu, yang berisi teori-teori dan analisa-analisa yang tidak kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Nabinya, semu bagaikan fata morgana yang Allah katakan bagaikan sarabin, sebuah fata morgana. Yahsabuhu dhaman ma'a, orang yang sedang haus mengiranya itu sebagai air yang menyejukkan, namun ketika didatanginya tidak nampak lagi air itu. Lelah, habis tenaga, haus bertambah haus. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan untuknya makhraja, jalan keluar dari segala problemnya, dari segala keluhannya. Wa yarzuqhu, dan pasti Allah akan memberikan kepadanya rizki. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangkanya. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam ucapannya, tidak dia berucap ucapan yang bertentangan dengan syariat Allah. Bertakwa dalam ucapan dan kata-katanya, sehingga tidaklah dia mengatakan sesuatu kecuali berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Bertakwa dalam ucapan dan pernyataan-pernyataan yang dia keluarkan. Tidak asal ngomong, tidak asal bicara, tidak asal pandai-pandaian mengungkapkan teori, tapi takwa saat berbicara. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa dalam sikap-sikapnya, dalam menilai, dalam memvonis, menyikapi segala sesuatu bukan berdasarkan kepentingan, itu bukan takwa. Baik kepentingan komunitas tertentu dia bersikap, itu bukan takwa. Atau kepentingan politik tertentu dia bersikap menilai suatu perkara, itu bertentangan dengan takwa. Atau kepentingan materi, kedudukan, pujian manusia dan sanjungan mereka, itu bukan bagian daripada takwa. Sehingga apa yang Allah janjikan dalam ayat ini, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah jadikan untuknya jalan keluar, solusi, tidak akan dia raih. Jangan sampai penilaian kita, sikap kita terhadap seseorang, terhadap suatu masalah, terhadap suatu komunitas berdiri di atas kezaliman, karena kezaliman bertentangan dengan takwa. Allah mengatakan dalam ayatnya, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, kepada suatu komunitas mendorong kalian untuk bersikap tidak adil, menzalimi, baik dalam bentuk menzalimi mengambil hak kaum atau komunitas tersebut, atau menyebarkan isu-isu dusta tentang pribadi atau kaum dan komunitas tersebut, itu semua kezaliman. Dan Allah sangat benci dan sangat marah kepada orang yang berbuat kezaliman. Dalam ayatnya yang lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan kemudahan dengan segala bentuk kemudahan dari problem dia dan perkara yang dia hadapi. Ini janji Allah. Pertanyaan besar, sudahkah kita semua umat Islam di negeri ini, dari daerah manapun, dari komunitas apapun, sudah benar-benar melandasi semua sikapnya, penilaiannya, ucapannya, kebijakan-kebijakannya di atas takwa? Jangan kemudian karena merasa mendapat kesempatan dan peluang untuk berbuat zalim, untuk berdusta dan menyebarkan isu-isu yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta, merasa punya kesempatan untuk itu, merasa punya media, kemudian begitu saja dia menzalimi hamba Allah, sungguh kita di negeri ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berhadapan dengan komunitas yang lemah atau pribadi yang lemah tersebut. Komunitas atau pribadi yang dianggap lemah, ya, boleh silakan dianggap lemah, tetapi mereka punya Allah. Allah As-Sami' yang maha mendengar segala ucapan hambanya. Al-Alim yang maha mengetahui rencana-rencana hamba-hambanya. Al-Basir yang maha melihat segala gerak-gerik hambanya. Jangan sampai karena sebagian di antara kita, komunitas bangsa dan negeri ini, merasa memiliki kekuatan, kemudian dia akan menzalimi, menindas pihak yang dianggap lemah. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mewasiatkan kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hendaknya kamu wahai Mu'adz ketika diutus sebagai dai, sebagai pembawa misi dakwah ke negeri Yaman kala itu, takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang terzalimi. Takut kamu kepada doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah untuk dikabulkan. Ya, boleh merasa sekarang masih kuat, masih merasa punya kesempatan untuk menzalimi, terus berlanjut dalam kezalimannya. Jangan. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itu, dengan sebab kita tidak berjalan di atas takwa dan cenderung berbuat zalim demi kepentingan-kepentingan sesaat, kita tidak akan sampai kepada solusi, makhraj dan jalan keluar untuk bangsa dan negara ini. Indonesia berada di persimpangan jalan di berbagai lininya. Perselisihan-perselisihan dipertontonkan kepada masyarakat melalui berbagai media, saling mencela, saling menjegal, saling mengintai, saling mencari kesempatan untuk memukul saudaranya. Ini juga salah satu bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan qul huwal qadiru ala yab'atha 'alaykum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yaj'alakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah Allah yang maha kuasa, yang maha mampu untuk mengirim azab, bencana dari atas langit. Ya, mungkin berupa badai, angin topan, petir, hujan batu. Allah maha mampu. Sampaikan wahai Muhammad, umumkan kepada mereka. Dan dia Allah pula yang maha mampu untuk mengirim azab, bencana dari bawah kaki-kaki mereka, dari bumi, gempa, tanah bergerak, tanah terbelah, gunung meletus, bumi yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada mereka. Dan dia pula Allah yang maha mampu untuk menjadikan kalian terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling berseteru, yang Allah timpakan kemudian dengan itu kejahatan satu kelompok, satu golongan kepada golongan yang lainnya. Gambaran ini terjadi di negeri kita. Saling menyerang. Yang ini mendemo yang sana. Kelompok yang ini menggerakkan massa, mengancam kelompok yang lainnya. Sampai pada tingkat terjadi pengerusakan fasilitas, bahkan sampai terjadi tertumpahnya darah seorang muslim atau juga non muslim yang diharamkan secara syariat untuk dibunuh. Kita berselisih, kita centang perenang dari lapisan terbawah hingga teratas. Allah Maha Mampu. Semua itu disebabkan telah hilangnya takwa dari bumi Indonesia. Kita berhadapan dengan Allah. Sehingga harapannya, melalui tema yang kita dengarkan atau kita akan bahas ini, kita akan sampai kepada solusi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari syariatku, dari mengingat aku, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit ekonomi kita, sempit persaudaraan kita, sempit keamanan dan ketertiban kita. Tertekan kita dengan berbagai kepentingan, tercerai-berai kita. Sehingga terasa sempit. Kenapa? Karena berpaling dari takwa, dari syariat Allah, mengamalkan syariat yang suci ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang harus segera dibenahi dan segera diselesaikan adalah apa yang kami simpulkan dalam judul ini, yaitu salah paham terhadap salafi. Karena kesalahpahaman terhadap komunitas salafi ini ternyata juga mengandung unsur kezaliman. Baik kepada komunitas salafi secara umum atau kepada pihak-pihak tertentu, nama-nama mulia dari kalangan ulama. Maka Nabi kita mensyariatkan sebuah syariat dalam sebuah perintahnya. Dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluma." Tolonglah saudaramu, baik posisinya sebagai seorang yang zalim, yang menzalimi, yang berbuat kezaliman kepada orang lain, atau saudaramu itu dalam posisi mazlum, yang terzalimi. Ya Rasulullah, ansuruhu wa huwa mazlum, kaifa ansuruhu wa huwa zalim. Wahai Nabi, aku akan menolong orang yang terzalimi. Lalu bagaimana caranya menolong seorang yang berbuat kezaliman? Menolong sang zalim atau si zalim ini tadi. Nabi menjawab, "Tamna'uhu aw tahjuzuhu minadh dhulm, fadzalika nusratuhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cegahlah si zalim tadi untuk berbuat kezaliman. Halangi dia untuk melakukan kezaliman. Dengan itu, kamu telah menolong, menyelamatkan dia. Maka dalam kajian kali ini juga dalam rangka untuk menolong orang yang terzalimi, yang disebarkan isu-isu salah kalau tidak dikatakan dusta, atau melakukan sikap-sikap yang berlebihan, dan sekaligus menolong, dengan kata lain menyelamatkan saudara kita yang berbuat kezaliman. Dengan cara apa? Mencegahnya dan menasehatinya, menjelaskan dan mengklarifikasi hakikat permasalahan. Ikhwani fiddin, para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, pertama penting diketahui bersama, salafi adalah sebuah komunitas atau seorang pribadi yang juga disebut dengan salafiyun, yaitu sebuah komunitas teman-teman salafi. Siapa salafi? Salafi adalah seorang yang berkomitmen, punya keinginan dan kemauan untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, dalam koridor penerapan dan pemahaman generasi salaf. Kenapa mereka punya komitmen untuk beramal dengan Al-Quran dan Sunnah dalam segala aspek kehidupannya, kehidupan imannya, akidahnya, kehidupan ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, muamalahnya, interaksinya dengan manusia, dan seterusnya. Karena memang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya, yang tidak cukup waktu menjelaskan satu persatu. Antara lain Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala perintah yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kalian, lakukan, amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, segera tinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Tidak sepantasnya seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah keputusan, sebuah aturan, masih saja ada bagi mereka aturan-aturan alternatif. Aturan alternatif yang dibuat oleh logika manusia. Aturan alternatif yang merujuk kepada adat istiadat. Aturan alternatif yang dibuat oleh orang-orang di negeri barat sana, dari kalangan kuffar, al-Yahud, an-Nasara, al-Majus, dan yang lainnya. Tidak sepantasnya seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, masih saja bagi mereka ada pilihan-pilihan aturan lain, pilihan atau alternatif aturan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar Allah dan Rasulnya, bermaksiat kepada Allah dan melanggar Rasulullah SAW, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat atau dua ayat ini dan yang lainnya masih banyak di dalam Al-Quran mengharuskan setiap muslim yang benar-benar muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada hari akhir, kepada Al-Quran sebagai kitab sucinya, untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah nabinya dalam segala aspek kehidupan dia. Siapapun dia, maka seorang salafi adalah seorang yang berkeinginan dan punya kemauan untuk beramal. Apakah dengan ini dinyatakan salah? Apakah kemudian seorang yang ingin beramal dengan kitab suci Al-Quran, dengan ribuan ayat yang ada di dalamnya dan berbagai kandungan hukum yang ada padanya, dan seorang salaf yang ingin beramal dengan bimbingan dan sunnah nabinya yang dicintainya, dinyatakan salah, dinyatakan aneh, dinyatakan mau menangnya sendiri, dinyatakan intoleransi karena hanya ingin mengamalkan perintah Nabi, Nabi yang kita cintai, yang menyatakan kullu ummati yadkhulunal janna illa man aba, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan untuk masuk surga. Qalu man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan untuk masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal janna, barang siapa yang mentaatiku, mentaati bimbingannya, perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, maka pasti dia akan masuk jannah, masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang melanggar bimbinganku, dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Salahkah kemudian dikatakan intoleran karena dia mengamalkan prinsip-prinsipnya? Justru sebaliknya, yang intoleran adalah orang yang mencemooh, menghina, menebarkan isu-isu dusta tentang seorang muslim yang ingin mengamalkan keyakinannya. Tolong dihargai dong. Bukankah negara ini menghimbau untuk saling menghargai? Kalau Anda belum bisa, maka kita menyampaikan, ayo bersama-sama, kita tahu sama-sama muslim, sama-sama umatnya Nabi Muhammad, sama-sama kitab sucinya adalah Al-Quran, ayo. Tapi kalau Anda keberatan masih mengamalkan bimbingan Al-Quran dan sunnah, yaitu urusan Anda dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kami akan kena getahnya, kami juga akan kena getahnya. Ini yang pertama. Seorang salafi atau salafiyun adalah orang-orang yang ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan koridor bimbingan, pengamalan, dan pemahaman generasi salaf. Nggak mau seorang salafi itu mengamal atau memahami Al-Quran, ayat-ayatnya dan hadis Nabi dengan logika dia, dengan mengatakan menurut hemat saya ayat ini adalah begini dan begitu, menurut logika saya ini gak logis hadis ini kalau ditafsirkan seperti itu. Gak ada kata menurut hemat saya, tapi seorang salafi selalu berusaha mengamalkan Quran dan Sunnah serta memahaminya seperti para sahabat Nabi, generasi salaf, memahami dan mengamalkannya. Kenapa seperti itu? Karena seorang salafi atau salafiyun mendengar beberapa dalil, semisal ayat Al-Quran, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, barang siapa yang menentang Rasul. Wa may yushaqiqir rasula. Barang siapa yang menentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara iman, menentang Rasulullah memberitakan sebuah berita enggak logis katanya, Rasulullah menyampaikan sebuah berita enggak sesuai dengan sains, Rasulullah memerintahkan sebuah amalan enggak sesuai dengan budaya kita, ini namanya menentang Rasul, enggak sesuai dengan tradisi negeri. Ini namanya menentang Rasul alaihi salatu wassalam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas kepadanya dalil dalam perkara itu, masih saja menentang Rasul. Disampaikan ini bahwa ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud atau Bukhari dan Muslim. Seperti ini hadis Nabi. Ya, tapi menurut filsafat barat, menurut bahkan sampai sekaliannya berani menyebutkan filsafat sebuah agama, saya kira ini filsafat yang menarik, wahai saudaraku. Ini menarik untuk dikaji. Loh Pak, ini ada hadis Nabi ini Pak lafadznya. Iya, tapi berdasarkan filsafat ini, Masya Allah, terang-terangan menentang Nabi setelah jelas dan sampai kepadanya dalil. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan tetap saja dia mengikuti metode selain daripada kaum mukminin. Tetap saja dia mengikuti selain caranya umat Islam atau mukminin di dalam mengamalkan memahami Islam ini. Disebutkan siapa mukminin ini? Siapa yang dimaksud dengan al-mukminin? Seorang salafi enggak ingin menafsirkan dengan logikanya atau dengan realita atau dengan fakta, enggak. Ditafsirkan dengan cara penafsirannya salaf. Salaf menafsirkan al-mu'minin dalam ayat ini yaitu para sahabat Nabi, sehingga maksud wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tetap saja mengikuti selain metode atau caranya kaum mu'minin, yakni caranya para sahabat Nabi. Diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami biarkan dia tersesat sesuai dengan kesesatannya tadi, dan kami masukkan dia ke dalam jahannam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Allah yang mengatakan, bukan salafi. Allah yang mengatakan ini. Silakan dibaca di dalam Al-Quran. Wah, itu terlalu global Pak. Baik, kita lanjutkan kembali kepada hadis Nabi. Perlu ditanyakan, Anda beriman kepada hadis Nabi? Perlu dipastikan dulu. Nah, kalau jawabannya iya beriman sebagai Nabi kita, iya. Wajib dipercaya, iya. Wajib ditaati, iya. Kalau dia mengatakan, wah gak wajib Pak ditaatin, nah di sini selesai sudah, kita tinggalkan. Tapi yang kita ajak diskusi adalah seorang yang masih yakin bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya, berita-beritanya wajib dipercayai, perintah-perintahnya wajib dijalankan, ya, sesuai dengan hukum masing-masing amalan, nah, dan larangannya wajib ditinggalkan. Di sini kita mendengarkan bersama hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Qala fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapatkan perselisihan-perselisihan yang banyak. Ya, kita saksikan sudah. Fa'alaikum, maka wajib atas kalian dalam kondisi seperti itu untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnahku. Berselisih tentang macam-macam, tentang perkara akidah, tentang perkara dakwah, tentang perkara apa saja, dalam mencari solusi dari problem-problem yang ada, dalam menyelamatkan umat dari radikalisme, terorisme, liberalisme dan yang lainnya. Kembalikan, kata Nabi, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip sunnahku dan wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, prinsip-prinsip, cara, metode para khulafa ar-rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Sudahkah kita praktekkan? Kita ini berselisih cara menghadapi terorisme. Sudah kita kembalikan kepada prinsip dan sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, atau kita mengikuti teori-teori dari selain Islam? Wah, untuk mengentaskan dan menyelamatkan masyarakat dari radikalisme dan terorisme, ayo kita kembangkan liberalisme. Ayo kita ciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, yang kembali kepada adat istiadat dan tradisi. Demikian Nabi membimbing. Anu kan Pak Ustadz, tidak semua tradisi itu harus dihilangkan. Tidak semua harus tradisi itu harus diberangus. Islam itu membenarkan beberapa tradisi. Ya, beberapa tradisi memang dibenarkan dalam Islam, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan bimbingan wahyu Al-Quran dan sunnah, Pak. Contohnya, tradisi bentuk rumah. Orang-orang Arab punya tradisi bentuk rumah. Ya, Nabi enggak mengatakan bentuk rumah yang syar'i harus begini, enggak ada. Orang di Afrika punya tradisi bentuk rumahnya. Orang-orang di Eropa punya tradisi, orang-orang di Cina punya tradisi. Orang-orang di Malaysia, di Sumatera, di Jawa punya tradisi. Nah, masing-masing kita hormati. Nabi juga membiarkan tradisi berpakaian selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dipersilahkan, tetapi ketika menyelisih Al-Quran dan Sunnah, cara berpakaian, modelnya, model rambutnya, ya, dibimbing oleh Nabi, yang menyelisih syariat dilarang. Dan ini banyak adat istiadat yang dilarang oleh Nabi. Contohnya, tradisi atau adat masyarakat jahiliyah Quraisy yang Nabi lahir di negeri itu. Antara lain apa? Punya keyakinan bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Contohnya, mirip-mirip ada di kita tradisi seperti ini. Sehingga di bulan Safar mereka melakukan beberapa kegiatan untuk tolak bala. Punya tradisi mereka. Apa yang seperti ini dibiarkan oleh Nabi? Diizinkan karena Islam menghormati tradisi? Jawabannya tidak. Begitu juga kebiasaan at-tiyarah, kebiasaan menyandarkan nasib atau pertimbangan dan keputusan apa yang akan dia lakukan kepada pergerakan beberapa hewan, burung dan yang sejenisnya dari jenis-jenis hewan yang terbang. Mereka punya kebiasaan. Kalau mau keluar rumah atau keluar dari kampungnya, mendapati seekor burung, dilihat burung ini terbang ke kanan apakah ke kiri ketika dia lari, ketika dia terbang saat datangnya manusia. Kalau ke kanan berarti nasib baik, kalau ke kiri berarti nasib jelek. Hati-hati, waspada. Lakukan ini, lakukan itu supaya menolak bala. Mereka punya tradisi. Begitu juga punya tradisi beberapa jenis hewan. Ada yang dipotong telinganya dengan cara tertentu, kemudian dibiarkan dia di kampung berkeliaran, tidak ada yang boleh mengganggunya. Dan ada nama-namanya, masing-masing ada keyakinan-keyakinannya terkait hewan ini. Tradisi. Semuanya yang seperti ini jenisnya dilarang oleh Nabi, dan bahkan sebagiannya disebutkan di dalam Al-Quran, diberangus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada itu yang namanya keyakinan sial di bulan Safar. Itu semua tidak benar. Itu keyakinan yang dilarang. Berhenti para sahabat dari keyakinan dan tradisi tersebut. Dihentikan dan ditinggalkan oleh para sahabat Nabi. Orang-orang yang beriman, orang-orang Quraisy ngeyel, orang-orang Quraisy menentang, mengolok-olok syariat, mentertawakan. Berbagai tradisi diberangus oleh Nabi ketika menyelisih syariat. Contohnya dalam perang Hunain, ketika ada sebagian sahabat Nabi yang masih baru masa keislamannya melewati sebuah pohon. Penting diketahui, dahulu kaum jahiliyah punya tradisi menggantungkan pedang-pedang dan alat-alat tempurnya di sebuah pohon dalam rangka ngalap barokah. Tujuannya apa? Mendapatkan keselamatan. Kalau berperang menang, kalau menebaskan pedangnya atau melepaskan anak panahnya dari busurnya, tepat sasaran, dan berbagai keyakinan. Ngais barokah di sebuah pohon yang disebut dengan Datu Anwar. Ritual mereka, tradisi mereka, ritual adat. Setelah mereka masuk Islam, coba perhatikan, setelah mereka masuk Islam masih terngiang-ngiang dengan tradisi lama. Masih terngiang-ngiang ketika bertempur, ikut berjihad bersama Nabi melewati sebuah pohon mirip dengan pohon yang dahulu di kampungnya dari adat nenek moyang, yang diberi nama dengan Datu Anwalt. Mereka menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ij'al lana Datu Anwalt, tunjuklah kepada kami sebuah pohon yang disebut dengan Datu Anwalt. Apa makna Datu Anwalt? Yaitu pohon yang digantungkan di sana alat-alat tempur. Yan wufu, itu maksudnya menggantungkan aslihatahum, alat-alat tempur mereka. Jadikan bagi kami ya Rasulullah, pingin ditunjuk oleh Nabi, ditunjuk oleh orang soleh gitu maksudnya. Ini pohon yang ini, maunya gitu. Di sini kamu gantungkan, di sini kalian gantungkan alat-alat tempur kalian. Jadikan ya Rasulullah untuk kami, tolong. Seperti dahulu mereka dalam adat dan ritual tradisi mereka melakukan ini, wahai Nabi. Apa Nabi diam dalam rangka toleransi terhadap adat dan tradisi? Enggak. Karena tradisi itu menyelisih akidah. Mereka memang beriman kepada Allah sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Tetapi untuk mendapatkan barokah dari Allah harus melalui perantara-perantara. Termasuk salah satu perantaranya adalah sebuah pohon. Ya kalau di negeri-negeri lain muncul filsafat-filsafat, pohon ini kan makhluk Allah yang selalu bertasbih, yang enggak pernah berbuat dosa, selalu memuji Allah, sehingga barokah itu akan turun melalui makhluk yang tidak berdosa ini. Berbagai filsafat, keyakinan. Apa Nabi kemudian membiarkan dalam rangka toleransi, Islam yang tasamuh, Islam yang moderat? Begitu. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Dimulai dengan takbir pengingkaran sebagai bentuk ingkar. Allahu Akbar, maha besar Allah. Innaha sunan. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sungguh yang kalian ucapkan ini adalah sebuah keyakinan, sebuah ideologi. Sebagaimana ucapan dan keyakinan Bani Israel ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa, pengikutnya nih, pengikut Nabi Musa. Pengikutnya Nabi Musa meminta kepada beliau, jadikan bagi kami sesembahan seperti sesembahan yang dimiliki oleh mereka, kaum jahiliyah itu. Oleh Nabi, permintaan sebagian sahabat ini, yang kemudian mereka sadar dengan itu, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas ketidaktahuannya. Ternyata permohonan mempertahankan atau mentolerir ritual tradisi nenek moyang tadi disamakan oleh Nabi dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, jadikan untuk kami sesembahan Tuhan yang disembah seperti mereka punya sesembahan itu. Dilarang oleh Nabi, bukan kemudian diadakan islamisasi ritual, islamisasi tradisi, enggak. Oh iya, enggak apa-apa kalian menggantungkan ini, cuma sambil disertai baca ayat-ayat Al-Quran. Saat menggantung bilang bismillah, saat menggantungkan pedangnya baca surat ini surat itu. Enggak apa-apa kalau yang seperti itu. Di saat menggantungkan ini dan itu, coba dibaca solawat. Al-Qur'annya bagus, solawatnya bagus, tapi ketika ditempatkan dengan tempat dan bentuk cara seperti itu, ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi memberangus adat itu karena mengandung kemungkaran. Di antara adat Quraisy, mereka adalah tawaf di Ka'bah. Sekali lagi, Ka'bah yang ada di tanah kelahiran mereka. Ka'bah loh, bukan candi. Ka'bah ada di tanah kelahiran mereka. Kaum Quraisy jahiliyah juga melakukan ibadah haji, tawaf, sa'i, mabit di Muzdalifah. Ya, sudah ada itu sejak masa Nabi Ibrahim, karena nenek moyang mereka adalah Ismail bin Ibrahim. Mereka keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Sehingga mereka sangat menghormati Nabi Ibrahim dan mengklaim diri mereka berada di atas agama Ibrahim. Namun agama Nabi Ibrahim, agama Tauhid, sudah dimodifikasi oleh mereka. Salah satu bentuk modifikasinya adalah apa? Kalau mereka melakukan mabit di Muzdalifah, tidaklah keluar meninggalkan Muzdalifah kecuali ketika matahari telah nampak di atas gunung yang berada di Muzdalifah. Nabi menghentikan ritual ini karena ini tidak ada dalam bimbingan Nabi Ibrahim. Ini adalah tambahan-tambahan yang disisipkan kepada syariat Nabi Ibrahim, agama tauhid. Nabi mensunnahkan para jamaah haji meninggalkan Muzdalifah sebelum matahari terbit untuk menyelisih ritual dan tradisi Quraisy. Padahal ini banyak orang-orang Quraisy loh yang bersama Nabi, muhajirin itu Quraisy. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Quraisy. Tradisi suku mereka. Nabi mengajak para jemaah haji keluar sebelum matahari terbit, menyelisihi kebiasaan ritual dan tradisi kaum jahiliyah. Dan jahiliyahnya mereka itu masih ya, mereka sebagai nasab dan agama mereka ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Lebih parah kalau di kita. Kaitannya itu kalau diurut-urut ke atas, animisme atau Hindu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi melarangnya. Quraisy juga punya kebiasaan melakukan tawaf di Ka'bah dengan na'udzubillah, dengan telanjang. Sebagai bentuk filsafatnya menghormati Ka'bah. Berbalik. Apa dibiarkan oleh Nabi? Demi ritual nenek moyang, toleransi terhadap tradisi, enggak, dilarang dan dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka komunitas salafi atau salafiyun itu berkomitmen untuk mengamalkan dalil-dalil Quran dan sunnah berdasarkan bingkai pemahaman generasi salaf. Siapa generasi salaf itu? Yaitu para sahabat Nabi dan murid-muridnya yang mengikuti jejak mereka dari kalangan tabi'in, dan murid-murid tabi'in yang mengikuti jejak akidah dan pemahaman generasi tabi'in yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasi akidah mereka, kelurusan imannya, cara ibadahnya, budi pekertinya. Dalam sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Terbaik, kata Nabi. Terbaik apanya? Fisiknya tampan-tampan, kuat-kuat? Bukan. Terbaik imannya, akidahnya, akhlaknya, pemahamannya terhadap Al-Quran dan sunnah nabinya radhiyallahu anhum, yang Allah telah meridhai mereka. Terlalu banyak dalil dari Al-Quran dan sunnah yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Bukan sekedar keutamaan saja. Tentu seorang yang berlogika baik, lurus, bersih, yang menginginkan keselamatan, menginginkan untuk selamat di dunia dari berbagai penyimpangan dan selamat di akhirat dari azab Allah, berhasil dengan izinnya masuk ke dalam surganya, adalah akan mengikuti jejak orang-orang yang sudah berhasil. Nggak akan mencari alternatif lainnya. Lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dalil atau alasan berikutnya kenapa seorang salafi berkomitmen, berkeinginan, berkemauan untuk mengembalikan pemahaman agama ini kepada generasi salaf. Karena Nabi ketika ditanya tentang golongan satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat, dan tentunya selamat di akhirat dari penyimpangan, ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa itu golongan satu-satunya itu yang diberi nama dengan al-firqatun najiyah, kelompok satu-satunya yang selamat. Siapa wahai Nabi? Rasulullah menjawab, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga prinsip, akidah, cara pemahaman, cara penerapan Islam Rasulullah dan para sahabatnya sebagai tolok ukur, mizan, timbangan kebenaran orang-orang yang datang setelahnya. Bukan maknanya seorang salafi, pribadi salafi atau komunitas salafiyun mengklaim dirinya, tidak. Tetapi punya komitmen dan keinginan. Tidak mengklaim dirinya lah satu-satunya, pondok pesantrennya lah satu-satunya, jamaah pengajiannya saja, enggak. Punya komitmen dan keinginan untuk menjalankan perintah Nabi, mengikuti jejak generasi salaf yang terhormat dan terpuji. Sehingga jangan sampai yang seperti ini disalahartikan. Wah, ini radikal. Kenapa radikal? Karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam rumah tangganya, dalam dakwahnya, dalam budi pekertinya, dalam akidahnya. Ini intoleran. Semua tuduhan ini adalah kezaliman. Ya boleh sekarang Anda merasa kuat, silakan. Sebagaimana umat-umat para nabi dahulu yang kemudian Allah binasakan, kaum 'Ad, kaum Tsamud, kaum Lut, kaum Nuh, ya, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Nuh, merasa kuat sehingga terus-terusan berbuat kezaliman, terus-terusan mengejek dan mengolok-olok orang-orang yang berkomitmen atas syariat Nabi yang diutus kepada mereka. Datang waktu Allah binasakan. Dengan bencana. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini masalah yang sangat penting. Kemudian, setelah kita mengetahui sekelumit tentang makna salafi, semoga ini membantu orang-orang yang selama ini salah memahami menjadi benar dan meluruskan kesalahpahamannya. Ini yang pertama. Semoga dengan keterangan ini, orang-orang yang selama ini sengaja menebarkan isu-isu dan image-image negatif tentang komunitas salafi berhenti dari kezalimannya. Ini justru juga bisa merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa. Ini juga adalah orang-orang yang intolerans, tidak mau dengan kebenikian, kata orang kita. Demikian bahasa yang sering beredar sekarang. Kaum muslimin yang semoga diridhai Allah tabaraka wa ta'ala, kesalahpahaman terhadap komunitas salafi bukan hanya sekedar kezaliman berhenti sampai di situ, tapi berlanjut. Sulitnya kita untuk sampai kepada solusi, meraih jalan keluar dari berbagai problem negeri ini. Kenapa? Karena salah mengidentifikasi permasalahan dan sumber masalah. Sebut saja kampanye anti-terorisme dan radikalisme. yang itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Semua itu getahnya mengenai kaum muslimin negeri ini atau bangsa Indonesia secara umum, dan wajib kita bergandengan tangan untuk menyelamatkan umat dan negeri ini dari bahaya terorisme. Dan komunitas salafi, baik para pelajarnya atau masyarakatnya atau para ulamanya, adalah komunitas yang paling gencar membantah kaum teroris dan paham terorisme melalui berbagai ceramahnya, melalui berbagai kajian-kajiannya, melalui berbagai karya-karya tulisnya yang sudah gak terhitung jumlahnya. Muncul istilah-istilah yang membuat masalah jadi kabur, menjadi gak jelas, dan rentetannya gak sampai kepada solusi yang diinginkan, dan ujung-ujungnya juga menggolimi. Ada istilah sekarang beredar, salafi itu terbagi menjadi ada yang namanya salafi jihadi, ada juga salafi takfiri atau salafi tarbiyah. Mari kita ikuti bersama. Yang sebenarnya kalau benar-benar jujur menilai dan mempelajari kasus-kasus dan permasalahan seputar ini, dan dia benar-benar tahu tentang akidah dan prinsip-prinsip salafi, gak akan ada yang namanya istilah salafi jihadi. Karena dua kata ini berseberangan, bertentangan 180 derajat. Bertentangan. Munculnya pembagian seperti ini ada beberapa kemungkinan sebabnya. Sebab yang pertama, memang dia seorang yang sebenarnya menginginkan kebaikan dan sampai kepada solusi untuk problem-problem ini. Tapi dia tidak memiliki literatur-literatur yang lengkap dan tepat untuk menilainya. Atau dia mendapatkan masukan dan bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu yang memang sengaja dilakukan karena merasa kepentingannya terusik dengan adanya komunitas salafi, sehingga diberi gambaran-gambaran yang ternyata itu tidak sesuai dengan fakta salafi, alias bohong. Ini pihak pertama, polos, ingin sampai ke tujuan, solusi dan kebaikan, namun terhalang. Pihak yang kedua adalah pihak-pihak yang terlalu terburu-buru menyimpulkan data di lapangan. Misalnya, tertangkap oknum teroris, tersangka teroris, didapati di tempat kos atau di rumah dia tinggal beberapa buku-buku atau kitab-kitab karya ulama salafi, atau ditemukan di alat elektroniknya, Android ataukah laptopnya, ceramah beberapa ustaz atau ulama salafi. Atau mendapati seorang tokoh teroris beberapa kali di dalam kajiannya atau majelis taklimnya menukil, mengutip beberapa fatwa ulama salafi dalam beberapa masalah,

Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil adl wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Wahai Dawud, yaitu Nabi, Nabi Dawud, sungguh aku telah jadikan kamu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, maka hukumilah antar manusia dalam perkara-perkara mereka dengan sikap yang adil, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan hawa nafsu, nanti akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah gara-gara tidak adil menyikapi, menggolimi, tidak sportif, berdusta. Nanti kata Allah akan menyesatkan kamu dari jalan agama Allah akibat tidak adil, tidak sportif. Jihad adalah salah satu amalan dalam syariat. Jihad adalah salah satu ibadah yang mulia dalam Islam, dan kita semua wajib meyakininya sebagai bagian daripada syariat yang Allah turunkan. Tidak boleh hanya karena isu terorisme kemudian kita menafikan secara mutlak yang namanya jihad. Hanya saja bedanya terapan model atau ala teroris dan terapan ala salafi. Kalau teroris menerapkan ibadah jihad secara serampangan, tidak peduli kepada ketentuan-ketentuannya. Para teroris serampangan di dalam membunuh, beda dengan komunitas salafi. Komunitas salafi meyakini bahwa jihad sebagai amalan yang suci, amalan yang dicintai oleh Allah. Tidak cukup waktu menyebutkan dalil-dalilnya, silakan pelajaran dalam, pelajari dalam Al-Quran, silakan pelajari dalam kitab Riyadhus Salihin, kitabul jihad, jelas baca di Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud tentang ahkamul jihad, silakan pelajari kitab Al-Um karya Imam Syafi'i tentang hukum-hukum jihad. Nggak ada satu ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama madhab yang lainnya yang menafikan dan mengingkari amalan yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Hanya saja penerapannya dalam pandangan komunitas salafi dan para ulama tersebut, di mana komunitas salafi salah satu prinsipnya adalah mengikuti jejak imam yang empat. Imam yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terhormat dalam pandangan salafi. Mereka adalah a'immatul mujtahidin, para ulama yang berilmu, yang berijtihad dan berfatwa untuk umat, yang wajib dihormati dan dibela. Komunitas salafi memahami bahwa jihad yang pertama harus dijalankan, dipraktekkan di bawah pimpinan dan izin pemerintah. Karena komunitas salafi beriman kepada hadis Nabi, innamal imamu junnatun yuqatal min waraihi, sesungguhnya pimpinan atau penguasa atau pemerintah adalah benteng perisai bagi masyarakat, dan jihad ditegakkan di bawah komando pemerintah. Itu Nabi mengabarkan, dan komunitas salafi menghormati

Ini mengganggu persatuan dan kesatuan, dan terbukti ada ketidaknyamanan hubungan walaupun dipaksa-paksakan. Seolah-olah gak ada problem. Tetap ada problem. Satu keluarga anak dan ayahnya, si ayah ikut hari raya pada hari Selasa, si anak ikut hari raya pada hari Rabu. Nanti ada lagi pengumuman di pulau lain, katanya hari raya itu hari Senin. Masya Allah, capek kita. Perselisihan seperti ini dalam pandangan komunitas salafi yang seperti ini wajib mengikuti dan taat kepada pemerintah. Sehingga kalau komunitas salafi ditanya, kapan Ramadannya Pak? Belum ada pengumuman Pak dari pemerintah. Nanti malam masih sidang isbat. Kapan hari rayanya nak salafi? Belum tahu Pak. Nanti jam 7 malam Menteri Agama akan mengumumkan Pak. Tenang, gak sibuk. Ini contoh. Masa yang seperti ini akan dikatakan radikal dan teroris. Wah, itu kezaliman namanya Pak. Berhadapan dengan Allah lho Pak. Doanya orang yang terzalimi itu gak ada penghalang lho Pak untuk dikabulkan oleh Allah. Hati-hati lho Pak, dibalas oleh Allah keluarganya Bapak, anak-anaknya Bapak, nanti jadi teroris lho. Hati-hati lho. Bu, apa ini hukum karma? Enggak, Islam enggak mengenal hukum karma. Allah membalas kezaliman dengan kezaliman yang setimpal. Hati-hati loh. Begitu juga dalam perkara yang lainnya. Sebut saja masalah al-i'dad. I'dad itu artinya persiapan tempur. Itu artinya al-i'dad. Latihan perang dengan berbagai bentuk senjata yang mutakhir, meningkatkan mutu persenjataan, meningkatkan kekuatan tentara, meningkatkan kejituan strategi tempur, itu namanya dalam bahasa syariat al-i'dad. I'dad salah satu amalan dalam syariat Islam. Tapi sekarang kalimat i'dad ini menjadi tertuduh. Dalam beberapa seminar disebutkan ciri-ciri teroris. Dalam majlis-majlisnya atau kajian-kajiannya itu sering disebutkan atau digunakan kata-kata i'dad. Sampai sebagian pondok salafi bingung. Gimana Ustaz? Di pondok kami ada jenjang namanya jenjang i'dadi. Apa harus dirubah? Lu kenapa dirubah? Anu Ustaz, itu ciri-ciri teroris katanya. Ya sudah, jangan dirubah. Kita bukan teroris kok. Kita bukan teroris ya akhi. Lu nanti tertuduh Ustaz. Ya dijelaskan. Ya sudah, diganti pakai bahasa Indonesia aja. Jenjang i'dad itu artinya jenjang persiapan. Ganti lembaga jenjang persiapan. Selesai kan? I'dad ketika diterapkan pada tempatnya itu ibadah Pak, amal soleh Pak, dapat pahala kalau dilakukan sesuai dengan ketentuannya dan ikhlas karena Allah. Tapi ketika i'dad sebagaimana jihad diterapkan bukan pada tempatnya atau dipraktekan secara serampangan, maka itu bukan amal soleh Pak, amal salah. Salah, gak diterima di sisi Allah, bahkan berdosa. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, mari kita dengarkan Pak, ini dalam Al-Quran loh Pak, kitab suci, bukan di bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Pak, bukan di bukunya bin Baz, ini di dalam Al-Quran. Coba buka ayat ke-60 surat Al-Anfal. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Wallahu Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiquna min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Ini di surat Al-Anfal. Saya bacakan terjemahannya versi Kementerian Agama. Allah mengatakan, sekali lagi, terjemahan versi Kementerian Agama. Ya. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mengantarkan, menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian, dan menggentarkan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan agama, di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kamu, dan kamu tidak akan dirugikan. Ini terjemahannya, Pak. Allah mengatakan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, yakni kaum kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, wahai umat Islam, kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda, kalau sekarang ini kendaraan tempur, tank, amfibi, kapal laut, kapal perang, pesawat tempur, ya, siapkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan, membuat gentar, membuat takut musuh Allah dan musuh kamu. Jadi ini edat namanya, diambil dari awal kata wa'idu, persiapkanlah latihan perang. Hanya saja berbeda terapan kaum jihadis dan kaum takfiri dengan terapannya komunitas salafi. Berdasarkan ayat ini, kaum jihadis, entah ISIS, Al-Qaeda, NII, dan yang lainnya, mereka latihan perang di hutan-hutan, di Aceh, di Poso, di Irian, di Sulawesi, dan di berbagai tempat di hutan-hutan, latihan perang, Mbak. Mencari dan membeli senjata yang tidak boleh dipegang kecuali oleh TNI. Senjata-senjata itu tadi, mereka membelinya dari berbagai jalur. Mereka beli senjata-senjata berat. Nah, kalau salafi meyakini amalan i'dad, apa? Bahwa amalan ini yang Allah perintahkan berlaku di bawah pimpinan dan izin waliul amr. Yang berlatih adalah tentara. Latihan perang, latihan penggunaan senjata-senjata mutakhir, canggih, darat, laut, dan udara, itu sunnah, Pak. Kalau sebuah negara melakukan i'dad, latihan perang dan persiapan perang karena Allah, untuk membela agama Allah, maka para tentaranya akan mendapat pahala. Dan kalau dia mati di saat latihan perang pun, insya Allah dia akan jadi syahid. Nah, ini beda terapan, Pak. Jadi jangan sampai digeneralisir, menggeneralisir suatu masalah tanpa data. Ini kesalahan fatal, Pak. Akhirnya kita centang perenang, kita enggak sampai kepada solusi yang kita inginkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga beredar istilah salafi takfiri. Aduh, menggelikan ini. Istilah dengan susunan dua kata ini, istilah yang sangat tidak sesuai dengan fakta. Begitu juga seperti yang sebelumnya, Pak. Maaf, kita sedang berbicara secara ilmiah, tanpa tendensi apa-apa, tanpa kepentingan apa-apa. Murni ingin mendapatkan solusi, murni ingin mendapatkan ridha Allah, dan takut kalau kita mempermainkan syariatnya. Takfir, yang dalam bahasa kita maknanya adalah memvonis seorang muslim menjadi kafir, keluar dari Islam. Ya, itu namanya takfir. Memvonis seorang muslim sebagai kafir, itu namanya takfir. Takfir itu juga salah satu amalan dalam Islam. Ya, salah satu amalan. Dia bisa tercela, salah, menjadi dosa ketika diterapkan bukan pada tempatnya dan bukan ahlinya, bukan yang berwenang. Tidak menempuh metode-metode ilmiah dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Maka itu menjadi dosa, takfir yang salah, takfir yang negatif, yang radikal. Tapi ketika takfir diterapkan pada tempatnya sesuai dengan metode ilmiah dan dilakukan oleh yang berwenang. Siapa yang berwenang? Para ulama. Maka itu adalah sebuah amal soleh yang dibenarkan dalam Islam, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, dan ditetapkan oleh para ulama kita dalam karya-karya mereka, baik dalam bidang akidah maupun karya mereka di dalam bidang fikih. Seorang yang dulunya pernah Islam, seorang dulunya adalah seorang muslim, tidak dijamin bahwa dia akan tetap menjadi muslim sampai meninggal dunia. Bisa saja dalam perjalanan hidupnya atau di tengah-tengah hidupnya dia keluar dari Islam. Baik disengaja menyatakan dan menginginkan untuk keluar dari Islam dengan mengatakan saya dulu muslim, sekarang saya Nasrani, sekarang saya Hindu, sekarang saya tidak percaya kepada Allah. Ini terang-terangan ada kekafiran yang disebabkan oleh sebuah ucapan atau perbuatan dan keyakinan yang kalau diucapkan atau dilakukan dan diyakini akan menyeret dia keluar dari Islam. Itu yang diistilahkan dalam agama ini sebagai murtad namanya. Loh, ini yang mengatakan bukan salafi ya, ulama. Coba kita sekarang dengan kepala dingin, tenang, sama-sama mengharapkan jalan keluar. Kita ikuti. Maaf Pak, Al-Imam Syafi'i itu ulama yang boleh kita jadikan rujukan ucapannya? Pasti kita akan menjawab iya. Bagaimana dengan Al-Imam Bukhari Pak? Oh iya juga, ulama kita. Begitu juga beberapa ulama-ulama mazhab, sebut saja As-Suyuti atau Al-Khatib Al-Baghdadi atau Ibnul Mundhir atau Al-Mundhiri, dari para ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama dari mazhab Maliki, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Abdul Bar dengan kitabnya At-Tamhid, Ibnu Rushd dengan kitabnya Bidayatul Mujtahid, dan beberapa ulama lainnya dalam mazhab Maliki. Begitu juga Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari mazhab Al-Imam Ahmad Hanbali. Begitu juga At-Tahawi dalam mazhab Hanafi. Dan para ulama-ulama mazhab yang lainnya. Dari mazhab yang empat, Pak. Enggak perlu kita membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jangan, nanti jadi Wahabi. Tapi mari kita kembali kepada ulama mazhab. Adakah pembahasan takfir dalam koridor ilmu, dalam buku-buku mereka? Jawabannya ada dan banyak, Pak. Al-Quran pun menyebutkan banyak ayat bahwa di situ ada amalan-amalan atau perbuatan dan ucapan yang akan menyeret pelakunya kepada kekufuran. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Quran menyebutkan beberapa ayat tentang orang-orang yang murtad, keluar dari Islam, Pak. Bukan karena pernyataannya mengatakan saya keluar dari Islam, enggak. Dia tetap menyatakan saya Muslim dan tetap dia mengucapkan la ilaha illallah. Contohnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-64 hingga ayat ke-66 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau qala yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma kuntum tahdharun. Kata Allah dalam arti dan terjemahannya, orang-orang munafik itu takut akan diturunkannya sebuah surat terhadap mereka yang menerangkan, menjelaskan apa-apa yang tersembunyi dalam hati mereka, niat-niat jahat atau rencana-rencana buruk yang tersembunyi dalam hati mereka. Kaum munafikin itu takut, khawatir turun sebuah surat membongkar apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Allah lanjutkan, kulistahzi'u, teruskan kalian mengejek-ngejek Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kamu khawatirkan atau kamu takuti itu. Jadi tiap hari khawatir, khawatir turun ayat, turun surat membongkar niatnya jahatnya. Kemudian Allah katakan, silakan lanjut. Kalian mengejek, mengolok-ngolok, silakan, silakan. Lanjutkan, kata Allah. Sampaikan Muhammad kepada mereka. Nah, kemudian Allah lanjutkan. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kamu tanyakan wahai Muhammad kepada mereka, yakni orang-orang munafikin, tentang apa yang mereka lakukan itu, mengolok-olok sahabat waktu mau berperang, kaum munafikin kumpul nih sambil ketawa-ketawa, wah kami enggak pernah melihat tentara yang paling penakut kecuali seperti kalian ini. Nah, perutnya besar-besar, dihina para sahabat, dilecehkan oleh kaum munafikin. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, kalau kamu tanyakan kepada mereka tentang perbuatan-perbuatan mereka di mengolok-ngolok dan mengejek, pasti mereka akan menjawab, kami hanya bergurau, kami hanya mengisi waktulah, gak serius, main-main aja, jangan diambil hati, kata orang sekarang. Masa cuma begitu, wah ini terlalu radikal ini. Wong kita cuma bergurau gitu, bahasanya orang sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, katakanlah kepada mereka, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu mengolok-ngolok? Mengolok-ngolok ayat. Ayat Al-Quran dipermainkan. Ada yang mengatakan ini, sebenarnya kisah kaum Sodom, kaum gay dan sejenisnya itu, itu adalah kisah yang diadopsi oleh Al-Quran dari kisah-kisah Yahudi, dalam agama Yahudi. Masya Allah, Al-Quran ini loh yang suci mengadopsi kisah dari Yahudi. Wah, ini gak pernah diucapkan oleh munafikin di zaman Nabi loh. Yang kemudian Allah katakan dalam ayat ini, la ta'tadziru, jangan kalian mencari-cari alasan minta maaf. Jangan kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum, karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Dulunya beriman, sudah mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, bahkan sebagian mereka ikut sholat di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, difonis qad kafartum ba'da imanikum, dan berbagai ayat lainnya yang berisi takfir. Tidak cukup waktu saya membacakan apa yang disebutkan di dalam buku-buku mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah, sekali lagi, bahwa takfir yang diterapkan oleh ulama dengan bimbingan ilmu itu adalah salah satu amalan dalam Islam. Tapi takfir yang di modelnya diterapkan oleh jamaah takfir dengan segala bentuk ormasnya, itu takfir yang serampangan, bukan lagi sebagai amalan soleh, tapi itu adalah radikalisme dan terorisme. Komunitas salafi dalam perkara ini mengikuti jejak para ulama. Jadi jangan kemudian kalimat ini ditempatkan bukan pada tempatnya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, masih terdapat di sana sisi-sisi lain adanya kesalahpahaman terhadap komunitas salafi. Seandainya waktu ini luang dan cukup, niscaya kita akan jelaskan lebih jauh lagi, namun qadarullah wa masyafa'al, terbatasnya waktu membuat kita untuk mencukupkan dengan sedikit yang kita dengar ini, dengan harapan bermanfaat, dengan harapan Allah memberikan jalan keluar bagi bangsa Indonesia, memberikan solusi bagi kaum muslimin dan pemerintah kita untuk sampai kepada jalan dan keadaan yang diridhai Allah. Allah jadikan negeri ini negeri yang dicintai oleh Allah, negeri dan masyarakat yang beriman, muslim berislam, negeri dan masyarakat yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu Allah jadikan negeri ini negeri yang berukhuwah, aman, tertib, aman dan tertib masyarakatnya, aman dan tertib pendidikannya, aman dan tertib ekonominya, aman dan tertib politiknya. Demikian yang kita harapkan, dan tak hentinya kita insya Allah terus berdoa dalam berbagai kesempatan untuk kebaikan umat Islam dan kebaikan pemerintah muslim dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, maka itu datangnya dari saya dan kebodohan saya. Jika itu benar, semuanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sudi kiranya para hadirin menyampaikan saran, dan kritikan yang membangun jika didapati di sana kesalahan, dan saya beristighfar memohon ampun kepada Allah tabaraka wa taala, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada takmir Masjid Agung Purbalingga dan semua pihak yang punya andil besar maupun kecil tersenggaranya kajian-kajian atau taklim-taklim seperti ini. Semoga itu dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh di akhirat nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.